Mitra bisnis, Kontan menulis, dua pabrik kosmetik terpaksa tutup karena izin edar produk yang tidak juga keluar, meskipun izin telah diajukan ke Badan POM sejak 2 tahun lalu. Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika menyebutkan, perusahaan yang menutup usahanya tersebut termasuk dalam sektor UKM. Sementara itu, selain kosmetik, yang juga membutuhkan izin edar dari Badan POM adalah produk makanan dan minuman. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Direktur Indonesian Popular Governance Institute, Juni Tamrin. Pak Juni, apa komentar Anda? Kalau pemerintah itu pro pada pengembangan ekonomi di dalam negeri, ya BP POM itu nggak bisa kayak gitu. Begitu ada pengajuan, ya segera proses, karena nggak bisa ditahan-tahan, kan? Karena pemerintah itu harusnya kan memberikan fasilitasi. Nah, kalau fasilitasi itu kemudian tidak diberikan oleh pemerintah, sebetulnya pemerintah ini sekarang mengabaikan, kan sekarang nih dalam keadaan krisis global ya, dan ancaman internasional ke dalam ekonomi Indonesia. Seharusnya pemerintah Indonesia memberikan prioritas kepada usaha-usaha atau industri-industri dalam negeri untuk berkembang dan bisa bersaing dengan industri internasional, sebetulnya termasuk di dalam industri kosmetik, ya begitu. Apa yang seharusnya dilakukan? Jadi sebetulnya harusnya, memang bukan hanya BP Tepung saja, karena perizinan itu cukup panjang, tapi menurut saya perizinan itu bukan kemudian menjadi alasan untuk kemudian usaha menjadi berjalan gitu loh. Kan apa sih esensi izin? Kan izin itu kan sebetulnya untuk menilai apakah kemudian si calon usaha ini kemudian memang memenuhi kriteria-kriteria yang diharapkan atau yang digariskan, kan. Misalnya soal tenaga kerja, kemudian dia tidak menggunakan atau tidak menipu konsumen dengan menggunakan, kalau dalam hal ini kosmetik misalnya, memakai bahan-bahan yang berbahaya untuk konsumen, seperti itu sebetulnya. Jadi bukan kemudian dilarang-larang, kalau memang ternyata industrinya mengandung, bisa katakanlah karena dia memakai merkuri dan segala macam, ya itu aja aspeknya dibenahi gitu loh. Sebenarnya berapa lama waktu yang ideal untuk pemberian izin? Waktunya itu sudah nggak lebih dari 2 bulan sebetulnya untuk semua usaha. Cuman syarat-syaratnya memang harus dipenuhi di depan. Nah itu semuanya sudah transparan sebetulnya, kalau misalnya di dalam perizinan itu untuk izin A ini syaratnya, izin B. Kalau persyaratan itu nggak ada, itu tidak diterima harusnya untuk diproses gitu loh. Begitu persyaratan semua diterima, masuk semua, itu proses sudah tinggal tunggu gitu loh. Demikian Juni Tamrin, saya Kiki Wijaya.